aku hanya hambamu. Aku hanya hambamu. Cinta, kau belenggu hidupku. Ku menyerah padamu. Ku menyerah padamu. Aku hanya hambamu. Di kakimu.